من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Apakah sulit menangis saat qiyamul lail itu salah satu dari sifat munafik? Iya. Kalau dikatakan itu salah satu dari sifat kemunafikan, iya. Ini apa namanya, tidak saya ketahui ya dari para ulama yang berucap seperti itu. Tapi kalau misalnya dia khawatir akan dirinya, dia khawatir akan dirinya, itu boleh saja dia mengkhawatirkan untuk hal tersebut. Ya, karena harusnya Al-Quran ketika dia baca itu bisa menggugah hatinya, bisa menggugah hatinya. Maka dia harus upayakan dirinya bagaimana ketika dia membaca Al-Quran, dia mengambil apa namanya, mengambil manfaat darinya, terpengaruh dengannya, dia menangis karenanya, ya, agar supaya menjadi bukti yang baik untuk dirinya.